Mitra Bisnis, ada wacana dari Wakil Gubernur DKI Ahok untuk melokalisasi prostitusi agar tidak bertebaran di jalan-jalan yang dinilai mengganggu masyarakat. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan budayawan Sujiwo Tejo. Mas Tejo, apa komentar Anda soal ini? Ya, bagus. Kalau sejauh itu penghilangan, saya nggak terlalu stres. Karena saya punya prinsip baik, buruk, hitam, putih. Itu memang harus bersama-sama di dunia. Suka atau nggak suka, siang malam memang harus bersama-sama. Jadi sejauh itu bukan pencabutan, Anda. Bukan penutupan, tetapi melokalisasi yang tersebar. Itu menurut aku baik. Saya nggak nyangkut soal agama, tetapi dalam tinjauan agama manapun, Manda, itu banyak penelitian menunjukkan bahwa namanya yang sakral dan yang profan, yang baik dalam tanda kutip dan yang buruk, itu menjadi satu kalau kita mau mengakui. Jadi di tengah pesta misalnya, kayak bersih desa yang dikenal sakral, ada tarian sakral dan lain sebagainya, di situ ada pelacuran. Wayang yang dikenal adiluhung, yang saya jalani sendiri, yang UNESCO mencanangkan itu sebagai warisan dunia. Di sekitar pertunjukan wayang banyak pelacuran, Manda. Judi catur, itu jadi satu sama penonton-penonton wayang. Jadi saya ingin mengajak bangsa ini gimana untuk tidak munafik gitu loh. Karena kita itu bukan malaikat, ada unsur-unsur setan. Sekarang tinggal kita penyalurannya mau ada gunanya atau enggak. Dalam soal judi, kalaupun ditutup, ya duit nggak masuk ke kita, pajaknya. Begitu juga dalam prostitusi sekarang, yang banyak dibilang bahwa ini adalah bisnis paling tua dalam sejarah peradaban. Suka atau enggak, saya ngomong gini tidak ada urusan, aku suka atau enggak sama. Tapi kalau itu ditutup, nanti larinya ke ibu-ibu rumah tangga jadi pelacur, ya di beberapa daerah, habis dari pasar, masuk dulu ke hotel atau apa. Ayam-ayamnya itu masih ada di sepeda motor bebeknya di parkiran karena membantu ekonomi rumah tangga. Kan banyak, itu kita akui. Kalau seperti itu kesehatannya nggak bisa kita kontrol, begitu. Tapi bagaimana menanggapi penolakan-penolakan yang datang nih Mas terkait lokalisasi prostitusi ini? Nah makanya ini kita negara demokrasi kan, terserah ada pendapat seperti itu. Tetapi buktinya sekarang judi, nggak usah jauh-jauh di dekat rumah saya aja setiap hari ada saya melihat petugas keamanan atau penduduk setempat atau tukang sayur berhenti main judi. Masyarakat juga main togel Singapura, togel Hong Kong, malah pajaknya nggak masuk ke kita kan. Sementara Malaysia mempunyai ruang-ruang khusus, mempunyai wilayah khusus yang mengizinkan itu, dan pajak masuk ke mereka. Sekarang pajak-pajak judi orang Indonesia masuknya ke di Macau, di Malaysia, dan judi liar yang sering ditangkapi waktu togel itu. Begitu juga di pelacuran. Kalau nggak dilokalisasi, gimana kesehatannya? Siapa yang ngontrol? Memang ini pro kontra, Pak. Tapi mereka yang kontra biasanya tidak melihat dampak yang ini. Begitu ditutup, yang menyebar adalah ke rumah-rumah tangga pelacuran itu. Lokalisasi daripada liar. Karena kalau enggak nanti akan liar. Kalau liar pajaknya juga dari mana? Kalau dilokalisasi nanti ada tukang parkir, ada bisa hidup, ada ini banyak. Pedagang ini, pedagang ini. Kitab-kitab punya di kita, kayak Serat Centini, Borobudur, menunjukkan bahwa baik dan buruk itu jadi satu. Relief-relief di Candi Borobudur, relief yang ditutup itu, reliefnya namanya relief Karma Wibangga. Itu ada dari pandita, kehidupan keagamaan, sampai orang mabuk, seks, dan lain sebagainya, ada di relief itu dan ditutup sejak zaman Rasus itu kan. Nggak tahu kapan dibuka lagi, makanya Serat Centini, itu serat tentang bagaimana sholat, tentang bagaimana ini, bagaimana sembahyang, bagaimana bersuci, bagaimana, tetapi juga di situ ada seks. Jadi kalau enggak kita akan jadi bangsa munafik terus dalam pengertian saya. Saya juga enggak mungkin salah, tapi saya akan berusaha untuk mencoba melihat hidup apa adanya gitu. Saya pribadi sebenarnya enggak soal di setiap kantor pemerintahan, kantor government, malamnya jadi ajang bencong-bencong itu biasanya kan di berbagai kota. Di dekat balai kota, di dekat itu menunjukkan bahwa ya itulah hidup. Demikian budayawan Sujiwo Tejo, saya Mandariska.